Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Masih kita pembahasan atau pada pembahasan tentang al-amr, perintah. Telah dijelaskan bahwasanya al-amr makna aslinya adalah untuk talabul fi'li, ya. Menuntut satu perbuatan ala wajhil isti'la, dari sisi yang ada di atas, ya, dari atas ke bawah. Ya, itu al-amr yang sering diterjemahkan dengan perintah, tuntutan yang muncul dari atas ke bawah, ya. Dan al-amr memiliki empat sighah. Yang pertama dengan fi'il amr, yang kedua dengan fi'il mudhari' yang bergandengan dengan lamul amr, kemudian yang ketiga dengan isim fi'il amr, dan yang keempat dengan masdar yang menggantikan posisi fi'il amr. Dan kadang amr ini keluar dari makna aslinya. Ya, sudah kita lewatkan. Bisa kepada doa, iltimas, at-tamanni dan yang lainnya, masih banyak. Sekarang kita masuk ke syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qauluhu ammal amru asy-syarah. Qauluhu ammal amru. Adapun al-amr perintah. Huna yahsunu an yuqal, di sini bagus, baik untuk dikatakan huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la'i bi sighatin makhsusah, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan ala wajhil isti'la, ya, di atas sisi al-isti'la yang lebih tinggi, bi sighatin makhsusah, dengan sighah, ya, yang khusus, dengan sighah tertentu. Thumma naqulu as-sighatu, kemudian kami katakan as-sighatu, ya, fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kami talab, ya, ma laysa bitalab. Di sini definisi dari apa al-amr adalah talab, maka keluar dari talab ma laysa bitalab. Wa biqaulina bitalabil fi'li, keluar dengannya talabut tarki. Jadi dengan ucapan talab, selain talab keluar, dia bukan amr. Yang kedua, dengan talabil fi'li keluar darinya talabut tarki. Kalau talabut tarki ini maknanya apa? An-nahyu, larangan, ya, talabut tarki. Kalau talabul fi'l amr. Sama-sama, ya, keduanya mengandungi makna talab. Cuma kalau al-amr atau al-amr talabu al-fi'l, dan nahi talabu tark, sama talab semua. Wa biqaulina ala wajhil isti'la, dan dengan ungkapan kami ala wajhil isti'la, di atas sisi atau arah yang lebih tinggi, keluar darinya al-iltimas, ya, meminta bantuan dari orang yang setingkat dengan kita. Wa du'a, dan juga keluar darinya du'a, ya, tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ala ghairi wajhil isti'la. Dan apa saja yang dia tidak di atas sisi al-isti'la, yakni tidak di atas arah yang lebih tinggi. Ya, ini wa ma kana ala ghairi wajhil isti'la tadi yang dicapangkan tadi. Ya, maknanya. Yang banyak itu yang kita tambahkan itu. Kemudian fa hadza talabun la ala wajhil isti'la, ya, fala yakunu amra. Fa hadza, maka ini kembali ke mana? Adalah talab yang tidak di atas sisi yang lebih tinggi, maka dia bukan amr. Ini apa? Iltimas, doa dan semisalnya. Bukan apa? Bukan amr. Jadi kalau amr adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Kemudian qawluhu wal masdarun na'ibu an fi'lil amr. Kemudian yang berikutnya masdar yang menggantikan dari fi'l amr. Al-an sara arba'u siyaghin lil amr. Sekarang jadilah, ya, empat sighah untuk amr itu. Sighah yang pertama dengan fi'l amr, yang sighah yang tertentu ini, di bahasa ilmu syaraf, ya. Contoh, khudhil kitaba biquwah. Ya, khudil kitaba biquwah. Ini amr. Kenapa? Ala wajhil isti'la. Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Khudil kitaba biquwah. Ambil kitab ini dengan kuwah, yakni amalkan. Ya, dengan sungguh-sungguh. Al-mudhari' al-makrunu bilamil amr. Kemudian yang kedua, fil mudhari' yang digandengi dengan lamul amr. Liunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Hendaknya berinfak orang yang memiliki keluasan harta dari sebagian hartanya. Kemudian yang berikutnya dengan isim fil amr. Yaitu wa huwa madalla ala talab ala ma'na al-amri duna hurufi. Isim fil amr adalah isim yang menunjukkan kepada talab tuntutan. Seperti makna amr, tapi duna hurufi, beda dengan huruf-hurufnya fil amr. Itu apa? Isim fil amr. Yang dia dari sisi penunjukannya sama dengan fil amr. Ataupun sama dengan amr. Tapi huruf-hurufnya beda dengan amr. Ya'ni ma yadullu ala al-amri, lakin la yaqbalu alamat al-amri. Ya'ni dia menunjukkan kepada makna amr, perintah juga, tapi dia tidak bisa menerima tanda amr. Lafaznya tidak bisa menerima tanda amr. Tanda amr apa? Ya, bisa dimasuki apa? Ya mukhatabah, ya taukid. Kullu ma dalla ala al-amri wa lam yaqbal alamatahu fa huwa ismu fi'l amr. Ya. Setiap kalimat yang dia menunjukkan kepada perintah tapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fil amr, maka dia ismu fi'li amr, isim fil amr. Idzan, kalau demikian, hayya 'alal falah bi makna, maknanya aqbil 'alal falah, kemarilah ya menuju al-falah, keberuntungan. Law annaka aradta an tudkhila 'alamatil amr, jika engkau ingin memasukkan tanda-tanda dari fil amr kepada lafaz hayya, ma qabilat, niscaya dia tidak akan menerimanya. Jadi hayya adalah isim fil amr. Jelas ini insyaallah. Al masdarun naib an fi'il al amr. Kemudian juga diantara sighah yang menunjukkan kepada amr adalah masdar yang menggantikan fil amr. Contoh sa'yan ilal khair, yakni is'a ilal khair. Bersegeralah kepada kebaikan. Jadi antum ketika memerintahkan seseorang untuk berbuat kebaikan bisa dengan fil amr is'a ilal khair, bisa juga dengan apa? Al masdar an naib an fi'il amr sa'yan ilal khair. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Jika kalian menjumpai orang-orang kafir di medan perang, maka penggallah leher-leher mereka. Darbar riqab idrib. Ya, idribu riqabahum. Ya, penggallah leher-leher mereka. Ini rahmat Islam, rahmat apa? Agama Islam. Meskipun kepada kaum kufar, yang diperintahkan untuk dipenggal lehernya, itu yang lebih cepat untuk apa? Mati. Ya. Dengan sebabnya seorang lebih cepat untuk mati. Sampai pun ketika membunuh ada rahmatnya. Qauluhu, kemudian juga ucapannya, qauluhu bi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Al-khitab liman? Di sini auzi'ni, ya Allah, berikanlah kepadaku karunia an ashkura ni'matak, untuk bisa mensyukuri ni'matmu. Di sini khitabnya kepada siapa? Ya, liman auzi'ni, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi azza wa jalla. Hadza laisa amra, ini bukan amr. Ya, tidak sopan kalau dikatakan amr. Meskipun sighahnya fi'ilnya fi'il apa? Amr. Ya, cuma dikatakan ketika kita i'rab auzi'ni fi'il apa? Fi'il du'a, ini juga faedah. Ya, kita gabungkan ilmu balaghah dengan lughah. Ketika i'rab, ya, ketika kita mengiras misal ini auzi'ni, auzi' fi'il du'a madzum. Tidak kita katakan apa? Fi'il amr, ya, ta'adduban. Ta'adduban ma Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la yumkin an ta'mura rabbak 'azza wa jalla, karena kamu tidak mungkin memerintahkan Rabbmu 'azza wa jalla. Ya, fa huwa talabun la 'ala wajhil isti'la. Maka ini auzi'ni adalah talab tuntutan juga, tapi tidak di atas isti'la, arah yang lebih tinggi, ya. Wa ma'na auzi'ni an ashkura ni'matak, maknanya adalah alhimni, ya. Auzi'ni maksudnya alhimni an ashkura ni'matak, ya Allah, berilah aku ilham untuk bisa mensyukuri ni'matmu, karena tidak bisa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dari Allah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengucapkan alhamdulillah saja susah kalau bukan dengan taufik dari Allah. Ya apalagi menggunakan nikmatnya pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, apalagi harus dia mengorbankan apa hartanya. Ya. Ini sulit, susah kalau bukan karena ilham dari Allah. Sehingga ketika kita dapat nikmat, bersyukur atas nikmat tersebut, dan kita bisa bersyukur juga bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diilhami oleh Allah, syukur. Dan seterusnya. Ya, sebesar apapun, sebanyak apapun kebaikan kita, tetap ya kebaikan Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Qauluhu a'tinil kitaba. Berikanlah kepadaku al-kitab, kitab itu. Hadza laisa amra. Ini bukan amr, ya tentunya tergantung ya. Siapa yang diajak bicara? Kalau yang diajak bicara teman sejawatnya, teman sekelasnya, seumurannya, maka ini bukan amr tapi iltimas, yang meminta bantuan lah. Hadza laisa amra. Ini bukan perintah. A'tinil kitab, tolong ambilkan kitab. Li anna alladhi yusawika la ta'muruhu, karena orang yang sederajat dengan kamu, ya umurnya atau sekelas, ya. La ta'muruhu, tidak mungkin kamu perintahkan dia. Iya, akan marah dia. Kalau kamu tasrih, sini kamu, saya perintahkan kamu agar kalau ngambil pulpen saya yang jatuh. Kira-kira teman kamu marah enggak ini? Tersinggung enggak? Ya tersinggung. Ya, tapi kalau kamu tolong itu ambilkan pulpennya dekat antum. Enggak mau dia. Iltimas ini. Tapi kalau perintah, ambil tolong itu. Dilemparkan. Diambil tapi dilempar. Enak saja kamu. Wa huwa la yufham wa huwa la yafham annaka ta'muruhu. Wa huwa law yafhamu annaka ta'muruhu laqal. Seandainya dia memahami iya, bahwasanya kau menyuruh dia, bukan minta bantuan kepada dia, niscaya dia akan menjawab, "La, tidak mau. Malaka alayya amrun? Kau tidak memiliki kekuasaan atas saya. Kenapa kamu menyuruh saya?" Saja. Ya, sehingga bahasa yang benar bahasanya itu. Ketika minta bantuannya bahasanya, "Afan, tolong ambilin ini," gitu. Jangan nyuruh, ambil itu. Ya. Ya kecuali kalau di bawahan, ya kita ya boleh. Ya, la, tidak mau dia. Malaka alai amrun, kamu tidak memiliki apa urusan ataupun kekuasaan atasku. Ya. Lakin idza kana iltimasa, tapi kalau bentuknya iltimas, yakni disertai dengan talattuf, kelembutan, tahannun, mengibah gitu. Fa'innahu yu'tik, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Ini jelas ya, iltimas. Qauluhu wat-tamanni. Kemudian ucapannya at-tamanni. Yuqalu at-tamanni fi khitabi man la ya'qil. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan at-tamanni adalah arah pembicaraan kepada sesuatu yang tidak berakal. Jadi kita kalau kita mengajak bicara sesuatu yang tidak berakal, tidak bisa diajak bicara, itu namanya apa? Angan-angan. Ada bintang bersinar terang, antum diajak bicara, wahai bintang, ya. Ataupun ada kucing, ya datang diajak bicara. Antum bukan Nabi Sulaiman, makanya taman nih. Kalau Nabi Sulaiman ya benar, bukan taman nih. Qauluhu at-tamanni yuqal, dikatakan at-tamanni adalah khitab arah pembicaraan kepada yang tidak berakal. Asy-syahid fi qawlihi, syahid pada ucapannya tadi, matan injali pada bacir itu. Ala ayyuhal lailu at-tawil, wahai malam yang panjang. Alanjali, ya. Alanjali, kita lihat. Ala ketahuilah injali, tampaklah engkau. Atau injali apa di subuh, hendaknya engkau pergi ya injali, ataupun hendaknya engkau menampakkan apa waktu subuh, injala injali, hendaknya engkau menampakkan waktu subuh. Ini taman ini namanya angan-angan. Jadi kalau ada pembicaraannya perintahnya kepada sesuatu yang tidak berakal, maka ini maksudnya apa? Taman ini. Ya kemudian at-tahdid, ancaman. Contoh i'malu ma syi'tum, silakan kalian berbuat sesuka kalian. Ya. Bal i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Bal i'malu ma syi'tum. Bahkan i'malu ma syi'tum adalah li tahdid, untuk ancaman. Ya. Hasan kalau ada nuskho yang lainnya, yang kalau ada salah, ya. Ada perbedaan apa? Tulisan bisa diketahui. Karena ini kan aslinya bukan tulisan beliau, Syekh Mutsaimin. Ya, ini apa? Daras beliau yang ditulis. Ya'ni yuhadid al-bashar, yani Allah dengan ucapan ini, i'malu ma syi'tum, bukan perintah. Silakan kalian berbuat sesuka kalian. Kerjakannya halal, yang haram, yang wajib, ya. Yang haram, bukan itu, tapi tahdid. Yuhadid al-bashar, mengancam manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Wa dalilu ala dzalik, yang menunjukkan bahwasanya amrnya di sini bermakna tahdid, ancaman, adalah ucapan Allah selanjutnya. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kalian perbuat basir, Maha melihat. Maha di sini si mausul. Umum maknanya semua yang kalian perbuat, maf'ul bi dia muqaddam. Iya. Atau isi mausul berarti bima ta'malunahu di situ. Ya, aidnya, ya. Fasaufa, maka saufa di situ, fasaufa ya'lamu bikum, ini tafsirnya, fasaufa ya'lamu bikum wa yuhasibukum. Yani Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'lamu bikum, yang mengetahui apa yang kalian perbuat, Allah akan mengetahui apa yang kalian perbuat dan Allah akan menghisab. Ya. yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang disertai dengan pembalasan. Qauluhu, kemudian diantara syahidnya yang didatangkan untuk mana tahdid adalah, ya labakrin anshiruli kulaiban. Ya labakrin aina al-firaru. Lamdini mustaghath, masuk kepada untuk istighatha, ya. Biasanya tuh. Ya labakrin, wahai qabila bakr. Anshiruli, tantangan tapi di sini dipanggil, wahai qabila bakr. Anshiruli kulaiba, silakan kalian bangkitkan untuk Kulaib, qabilah Kulaib. Ya labakrin, wahai qabilah Bakr, aina al-firar, kemana kalian bisa lari dari kami, gitu. Anshiru li Kulaiban mani ahyauhu, silakan hidupkan Kulaib, ya. Kulaibnya ini mungkin sebagai selama ini membantu, menolong, membela Bakr, cuma sudah mati dianya. Silakan kalian bangkitkan kembali Kulaib yang sudah mati ini, ya, untuk menolong kalian dari kami. Anshiru li Kulaiban, yani ahyauhu. Wa mitluhu qawlu ta'ala, yang misal dengan ini adalah, yang itu tahdid, adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. ini tahdid, bukan ini. Lihat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ini itu tahaddi, ya. Ta'jiz di sini. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, ya, nazzala wazannya fa'ala, yush'iru bi apa? Adanya tajaddud, yakni turunnya bertahap. Ya, kalau anzala sekaligus, makanya kalau dalam ayat itu inna anzalnahu fi lailatul qadr, dengan anzala yakni di malam itu turun sekaligus di langit dunia. Pakai anzala. Kalau nazzala menunjukkan bertahap. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mimitslih, silakan datangkan satu surat yang semisalnya. La ma yastati'un, tidak mungkin mereka mampu. Fa hadza ta'jizun wa tahaddi, maka ini ta'jiz. Jadi ini contoh untuk ta'jiz, ya. Beda dengannya tadi yang di atas, cuma tidak dipisahkan di sini, ya. Untuk ta'jiz, melemahkan, tahaddi dan tantangan, untuk melemahkan dan tantangan. Ya. Jadi tadi selesai, ya. Tahdid selesai. Wa yuhasibukum, selesai. Setelahnya ya labakrin anshiru li kulaiban, ya labakrin aina al-firar. Ini untuk apa? Tahjiz, ta'jiz dan tahaddi. ya, tahaddi, tantangan, melemahkan dan tantangan. Wa mithlu qawlihi ta'ala, dan juga seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Wa mithlu qawlihi ta'ala am lahum sulamu yastami'una fihi falyatu bimustami'ihim bi sultanin mubin. falyati mustami'uhum bi sultanin mubin. Wal amthilah katsira, dan contoh-contohnya banyak, ya. Juga di antaranya at-taswiyah. Ya, kalau at-taswiyah gampang. Ya, tandanya apa? Ya. Datangnya setelah ada kalimat sawa. Ad-dalil 'ala taswiyah qawluhu ba'daha sawa'un 'alaikum. Ya. Ad'autumuhum am antum samitun, misalkan. Soalnya ini tidak terlalu sulit, ya. Kita baca dulu beberapa latihan, coba antum kira-kira bisa tidak mengelompokkannya, dia amr ini maknanya itu apa gitu. Ya. Amr di sini untuk apa? Mungkin kita sebutkan ya semuanya secara lengkap yang sudah lewat itu biar enggak lupa. Jadi al-amr hukum asalnya apa? Untuk ya, talabul fi'il dari apa? Arah atas ke bawah. Ya. Kadang dia keluar untuk selainnya. Ya, ada iltimas, ya, ada doa, dan yang lainnya banyak sudah kita tambahkan, ya. Ya, di antaranya di sana doa sudah lewat, iltimas sudah lewat, juga irsyad sudah lewat. Bimbingan. Seperti idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, bukan perintah yang mengharuskan, bukan, tapi bimbingan saja. Tahdid sudah lewat tadi, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna fasir. Ya. Kemudian juga ta'jiz sudah lewat juga, fa'tu bi suratin min mithlih. Ibahah, seperti apa? Kulu washrabu. Bentuknya amr tapi untuk pembolehan. Silakan kalian makan dan minum. Ya. Kemudian at-taswiyah. Ya. Setelah apa hamzah? Taswiyah. Setelah kalimat sawa, atau juga kadang selainnya seperti fasbiru aw la tasbiru. Ini kan menyebut taswiyah. Fasbiru aw la tasbiru, silakan kalian bersabar atau tidak, sama saja. Ada enggak kalimat taswiyahnya setelahnya? Fasbiru aw la tasbiru, ada ya? Sawaun, ada sawaunnya. Dan juga al-ikram, seperti ucapannya para malaikat kepada ahlul jannah ketika masuk surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya, mereka sudah Allah perintahkan untuk masuk, disambut oleh malaikat dengan dikatakan udkhuluha, untuk pemulihan, silakan kalian masuk, ya, dengan keselamatan dan aman. Ya. Juga al-imtinan, menyebutkan kenikmatan-kenikmatan. Ya, mengungkit kenikmatan, dan bagi Allah boleh, fakulu mimma razaqakumullah, silakan kalian makan dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Juga al-ihanah, penghinaan. Apa contohnya? Kunu hijaratan aw hadida. Penghinaan. Ya, sebagai dzuq innaka antal azizul karim, juga kan itu dzuq, silakan rasakan innaka antal azizul karim, penghinaan juga. Kemudian juga di antaranya ad-dawam, contohnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini ada yang perlu kita jelaskan sedikit. Ahli tafsir itu berbeda-beda dalam memaknai ihdinas siratal mustaqim. Kebanyakan menafsirkan maknanya tetapkanlah kami ya Allah di atas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kita sudah di atas Islam kok. Ya, kok masih minta bimbingan? Ya, sehingga maknanya kata mereka ad-dawam, tetapkanlah kami Allah di atas jalan yang lurus ini. Tapi dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di dalam apa? Al-Hasanat wa Sayyiat. Di sini ihdina benar-benar meminta petunjuk. Bukan meminta ketetapan di atas petunjuk. Ya, ini meminta petunjuk kepada siratal mustaqim mujmalan wa tafsilan. Mujmalan wa tafsilan, secara global dan rinci. Karena sebagian orang ada yang tahu Islam secara global saja. Ya, sebagian yang lain rinci tapi pada sebagian tidak sebagian yang lain. Dan juga di dalamnya termasuk ya permintaan kepada sahabat juga. Ini lebih luas. Ya, lebih luas dari sekedar meminta ad-dawam wa sahabat, ya. Kemudian juga at-tamanni. Ya, at-tamanni sudah lewat tadi. Ala ayyuhat talal, i'tibar, mengambil apa? pelajaran. Dan unduru ila samarihi idza athmara wa tuhaqqahu yawma hasadi. Diperintahkan untuk mengambil ibrah pelajaran. Banyak seperti ya fanzur kaifa kana aqibah, itu kan banyak seperti itu. Ya. Disuruh kita untuk mengambil pelajaran. Ya. Izin juga di antara mana perintah untuk izin ngasih udhul, silakan masuk. Ya. Kita ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udhul silakan masuk, izin. Kemudian juga takwin, pembentukan, kun fayakun. Ya. Takhir, tazawwaj hindan au ukhtaha. Ya, ternyata dibahas di sini ya, di balaghah ya. Pembahasan mana tadi au untuk takhir untuk itu. Ya. Ta'dib, contohnya apa? Kul mimma yalik, makan apa yang dekat denganmu. Ini ta'dib, pendidikan adab. Ya. Ta'ajub juga diantaranya. Perintah itu ta'ajub ada. Undur kaifa darabu lakal amsal. Lihat, aneh sekali mereka. Bagaimana mereka membuat untukmu permisalan-permisalan yang batil. Ya. Nah, di antara tamrin yang saya bacakan, perhatikan ini. Antum golongkan yang masuknya kemana ini. Ya, bayyin ma yuradu min sighil amr min at-tarakib al-atiyah. Jelaskan maksud dari sigha-sigha amr dari susunan-susunan kalimat berikut. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa di sini? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Apa di sini? Itu amr ya. Amr atau irsyad? Ya, irsyad juga ada ya. Khudil afa, sudah maafkan saja. Kalau kita membalas boleh enggak? Boleh kan? Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma ya, uqibtum bih. Wa la in sabartum la wa khairul sabirin. Ya, wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Irsyad ya, bagus ya. Ya, ada amr juga mungkin. Ya. Nih. Asi'i, ini mukhatabnya perempuan ya. Asi'i bina au ahsini la malumah ladaina wala maqliyatun intaqallati. Asi'i, silakan kau wahai seorang wanita berbuat jelek kepadaku au ahsini atau berbuat baik, la malumah, tidak tercercaan. Apa ini? Ya, taswiyah. Sama saja cercaanmu dan pujianmu. Taswiyah. Kenapa nih? Ya lailu, wahai malam, tul. Terus semakin panjanglah engkau. Memanjanglah, jangan cepat pagi gitu. Ya. Ya naumu, wahai tidur, zul. Sirnalah. Ya subuhu, wahai subuh, kif, berhentilah. La tatlu, jangan kau terbit, saya lagi menikmati malam hari. Apa ini? Taman nih. Iya, taman nih. Kenapa? Karena yang diperintahkan siapa? Yang tidak berakal. Apa nih? Aish ma badalaka salima fi zilli syahiqatil qusuri. Aish, silahkan kamu hidup ma badalaka salima, sesukamu selama engkau sehat, silahkan. Fi zilli, di naungan syahiqatil qusur, gedung-gedung yang besar, tinggi. Apa ini? Aish ma badalaka salima, eh? Apa ini? Seperti i'malu masyitum itu. Itu apa itu? Ya, tahdid. Ishma badalaka salima. Silakan kau hidup susu kamu selama kau sehat, silakan. Fi dhilli syahiqatil qusuri. Ya. Apa ini? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Apa ini? Tahdid, ancaman. Iya kan? Silakan kau rahasiakan ucapan kalian atau tampakkan, Allah Maha mengetahui segala apa yang ada dalam dada. Iya. Kayak baris berbarisnya tentara ya, menghafal sorofnya. Masih ada waktu gak ini? Masih ya. Ini apa nih ya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, doa. Iya. Hmm. Kemudian qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, ta'jiz. Tarafaq ayyuhal maula alaihim fa innar rifqa bil jani'i qabu. Tarafaq ayyuhal maula, maula Allah. Ya, huwa maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tarafaq ayyuhal maula alaihim. Apa ini? Doa pada Allah. Tarafaq ayyuhal maula alaihim fa innar rifqa, perbuatlah, berikanlah kelembutan wahai maula kepada mereka. Sesungguhnya kelembutan kepada orang yang jahat itu iqab, hukuman, betul enggak? Orang jahat banyak dosa dikasih oleh Allah kelembutan. Ini istidraj kan? Hukuman. Arini jawadan mata huzla la'allani ara ma taraina aw bakhilan mukhallada. Tunjukkanlah kepadaku wahai seorang wanita jawadan mat. Jawad itu apa? Kuda balap itu, kuda balap. Yang dia mati huzla karena kurus. Hari ini mana tunjukkan? Ada enggak kuda yang apa? Pembalap mati karena kurus, kurang makan. La'allani, agar aku ara melihat ma taraina, apa yang kau lihat. Atau tunjukkan kepadaku bakhilan, orang yang bakhil yang dia mukhallada, panjang umurnya. Apa ini? Hari ini jawad, coba tunjukkan ada enggak jawad bina apa? Kuda balap ya, yang dia mati huzla karena apa? Kurus. Ya mungkin kalau kuda ini kan disayang sama apa? Pemiliknya. Ya. La'allani ara ma taraina au bakhilan, atau tunjukkanlah, tunjukkanlah kepada aku kalau ada orang-orang bakhil yang dia hidupnya apa? Mukhallad, dikekalkan di dunia ini. Apa ini? Iya. Ta'jiz ya. Tahaddi. Iya. Antum juga karena kayak gitu. Iya. Bahasa antum bagaimana kira-kira? Ya. Kalau kamu malas, ya sok kamu cari sana pengajar kalau ada apa ini, pengajar yang lain, tahdi juga ya, atau tahdi juga bisa. Kalau ini i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, ini apa nih? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, itu yang sering dianu sama orang-orang itu. Ya kurang tepat juga ya. Apa ini, apa ini? Irsyad, irsyad saja ya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, beramal untuk duniamu seolah-olah kau apa? Hidup selamanya. Maksudnya semangat gitu loh. Semangat ya, kerjanya semangat. I'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mau besok ya, biar kamu ikhlas ya. Ya kadang bisa dibawa kepada yang mana benar gitu, kadang bisa salah, mana yang bisa benar ya. Kalau sampai kerja dunia melupakan akhirat, ini yang salah. Tapi kalau mau, yang dimaukan adalah kita mencari dunia semangat gitu, enggak loyo ya, maka benar. Tapi kalau dimaukan istilahnya kerja itu dunia sudah lupakan akhiratnya, ya ini yang salah. Ya Rabbi la, kalau ya Rabbi mesti apa? Doa sudah. Kalau ada yang kepada Allah mesti doa. Ya. Ulaika abai faji'ni bimitslihim. Mereka adalah bapak-bapakku. Silakan kamu datangkan yang semisal mereka. Iya, ta'jiz juga ya. Idza jama'atna ya jariru al-majami'. Ketika kita dikumpulkan oleh sesuatu yang mengumpulkan. Ya. Gampang ini. Aruni bakhilan tala umran bibukhlihi wa hatu kariman mata min kathratil badhli. Bagus juga ini ya. Baiknya ini kalau mau tulis silakan. Aruni bakhilan tala umran. Tala umran bibukhlihi. Aruni bakhilan tala umran bibukhlihi. Tunjukkanlah kepadaku satu saja orang yang bakhil yang dia umurnya panjang dengan sebab kebakhilannya tadi. Wahatu kariman. Antum kalau lagi apa mencari sedekah bantuan untuk ikhwan antum, teman antum yang kena musibah, ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis dibacakan, selain dibacakan aruni bakhilan tola umran bibukhli, hanya langsung pada ini. Wahatu kariman mata min kathratil badli, datangkan kepada saya satu saja orang yang mulia dermawan yang dia mati, iya, karena kathratil badli, banyak memberi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu banyak memberi, iya. Bukan mati karena banyak memberi. Jadi orang kalau bersedekah itu enggak akan mati kelaparan, kehabisan hartanya enggak gitu. Apa ini? Aruni bakhilan tala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kathratil badli. Apa ini? Iya. Ya, tahdid dan ta'jiz juga ya. Nih, faman syaa falyabkhal wa man syaa falyajud. Kafani nadakum an jami'il matalibi. Faman syaa, siapa yang mau falyabkhal, silakan berbuat bakhil. Faman syaa falyajud, siapa yang mau silakan berbuat dermawan. Kafani nadakum, aku telah tercukupi dari kebaikan kalian. Iya, apa kafani nadakum, kedermawanan kalian mencukupiku dari jami'il matalib, semua cita-cita saya. Apa ini? Faman syaa falyabkhul, faman syaa. Apa ini? Ya tadi kan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an juga kan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Apa ini? Tahdid. Masih banyak contoh-contoh sih. Yang penting untuk dihafalkan, ingat-ingat. Berarti nanti soalnya modelnya saya sebutin kalimat. Ini maksudnya apa gitu? Ya, ataupun contoh, sebutkan contoh amr untuk tahdid. Ya, sudah, jangan sulit-sulit lah. Yang penting dihafalkan saja lah poin-poinnya ya. Kayaknya sudah habis waktunya nih. Masih. Pembahasan berikutnya nanti tentang an-nahyu. Amr sudah selesai kan? Tinggal an-nahyu, larangan. Larangan juga nanti akan keluar. Ada yang keluar dari mana aslinya ada. Ada yang mau ditanyakan? Ini gak bisa cepat berarti ya. Tahun berarti ini. Waktunya pendek. Sekitar kita tahu istilah-istilahnya juga lumayan lah. Ya. Tapi kadang ada ya dalam hadis itu bentuknya amr, maknanya khobar gitu. Ya. Seperti idza lam tastahyi fasna' ma syi'tum. Ya, fasna' ma syi'tum. Di situ amr kan. Amr itu apa ini? Fasna' ma syi'tum. Sudah. Fasna' ma syi'tum. Kalau kamu tidak punya malu, fasna' ma syi'tum. Apa ini? Maksudnya mana itu? Amarnya. Perintah. Bukan kan apa? Tahdid juga mananya? Iya. Ada yang membawanya kepada mana tolak hakiki, yakni seperti tadi, husna masyid, ada tahdid. Iya. Kemudian yang kedua, dia dibawa kepada mana khobar. Maknanya, ya. Idza lam tastahyi, jika kamu tidak malu, iya. Husna masyid, maka kamu silakan kamu berbuat sesukanya. Jadi orang yang tidak tahu malu, dia akan berbuat sesukanya gitu kan, dijelaskan Syekh Utsaimin. Jadi ada amr bentuknya, tapi mananya mah khabar juga ada. Ada bentuknya khabar, mananya amr juga ada nanti insyaallah. Iya. Ya tarabbasna. Ya. Itu kan khabar itu ya, tapi apa? Mananya amr. Ya tarabbasna bi anfusihinna. Iya. Dan seterusnya. Nanti insyaallah. Semoga nanti sudah selesai ya. Waktu sudah habis kan? Atau masih? 40, 45? Ya silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, kalau enggak saya cari contoh-contoh yang lain. Apa dalam ayat Al-Quran yang amr-amr selain doa dan perintah? Kalau kebanyakannya ya perintah ya sesuai dengan makna aslinya ya, yang paling banyak. Yang sesuai dengan makna aslinya itu yang paling banyak. Iya. Ini apa nih, macam insya yang apa ini? Ya bnati in aradti ayata husnin wa jamalan yazinu jisma wa aqla fanbudhi adat at-tabarruji nabdha fajamalun nufusi asma wa a'la. Di sini perintahnya bayyin naw'al insya wa sighatihi fil amthilah latiyah. Ya. Jelaskan macam insya dan sighahnya dari misal-misal berikut ini. Ya bnati in aradta ayata husn, jika engkau wahai anak perempuanku, jika engkau menghendaki ayata husnin, tanda-tanda kebagusan, wa jamalan, cantikan, yazinu yang bisa menghiasi, ya, yang bisa menghiasi jisman, jasad dan akalmu, fanbudhi, maka tinggalkan, lemparkan adat tabarruj, kebiasaan tabarruj, nabda dengan sungguh-sungguh. Fajamalun nufusi asma wa a'la. Ya, kecantikan jiwa asma, lebih mulia dan lebih tinggi. Ya. Ini masuk ke mana ini? Ya? Iya. Fanbudhi 'adat at-tabarruj ini. Fanbudhi 'adat at-tabarruj. Masuk dulu lah insyaallah. Dan kesempatan berikut ya tentang an-nahyu. Mungkin setiap pertemuan selesai aja ya, satu ya an-nahyu plus syarahnya nanti. Sehingga pertemuan berikutnya al-istifham plus syarahnya. Kita mungkin agak percepat ya. Ya selesai. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.